Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah, karya Al-Imam Ibn Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Bait yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, yakni bait yang ke-91, kata beliau rahimahullahu ta'ala, ثُمَّ النَّجَاشِ نَعَ وَصَلَّهُ عَلَيْهِ مِنْ طَيْبَةَ نَالَ الْفَضْلَ ثُمَّ النَّجَاشِيَّ نَعَ وَصَلَّهُ. Kemudian termasuk peristiwa yang terjadi di tahun ke-9 Hijriyah adalah meninggalnya An-Najasyi, Sang Malikul Habasyah, raja dari negeri Ethiopia. Na'a wa salla. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengumumkan kematian Najasyi, wa shalla alaihi min thayyibata nalal fadlah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam yang memimpin salat atas jenazah Najasyi dari Thayyibah. Thayyibah adalah nama lain dari Madinah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memimpin kaum muslimin untuk menyolatkan jenazah Najasyi dari kota Madinah. Nal al-fadla, beliau mendapatkan keutamaan, yakni keutamaan dengan disolatkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib, ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, siapa An-Najasyi? Najasyi adalah gelar bagi raja-raja Ethiopia Habasyah. Sedangkan yang dimaksud di dalam peristiwa ini adalah Najasyi yang bernama Ashimah. Hal ini berdasarkan apa yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang memberitahukan bahwa nama Najasyi ketika itu adalah Ashimah, seperti di dalam riwayat yang disebutkan ketika meninggalnya Najasyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan kepada para sahabatnya, akhriju fasallu ala akhikum Ashimah, keluarlah kalian dan laksanakan sholat untuk saudara kalian Ashimah. Nama beliau diperselisihkan oleh para ulama, namun yang masyhur dan itu yang datang riwayat-riwayat kuat bahwa namanya adalah Ashimah atau Ashamah. Ada juga yang menyebutkan bahwa namanya adalah Sohmah, Ashum, Ashomah. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan namanya Makhul dan lainnya. Nama ayahnya pun diperselisihkan. Ada yang mengatakan nama ayahnya adalah Sosoh. Ada juga yang berpendapat bahwa nama ayahnya adalah Bahar. Yang lain mengatakan namanya adalah Abahur. Ada yang mengatakan Aijar, Bahri, dan yang lain-lain. Namun yang dipilih oleh mayoritas ulama bahwa Najasyi ketika itu bernama Ashimah ibnu Abahur radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau masuk Islam meskipun Beliau meninggal di negerinya dan di tengah-tengah orang-orang Nasoro. Banyak riwayat yang menyebutkan bahwa beliau radhiyallahu ta'ala anhu telah masuk Islam sebelum meninggalnya. Tayyib. Ini sedikit tentang An-Najasyi. Dan para ulama mereka sepakat menggolongkan Najasyi sebagai mukhadram. Mukhadram adalah orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya Nabi, namun tidak bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam dan mati di atas Islam. Ini disebut dengan mukhadram. Jadi bukan sahabat. Sahabat itu khusus kepada orang-orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggal masih di atas keislamannya. Taib. An-Najasyi meninggal pada tahun ke-9 Hijriah, disebutkan oleh Suhaili dalam Raudul Anuf jilid yang ketiga halaman 262. Beliau mengatakan wa kana mautun Najasyi fi Rajab min sanati tis'in. Kematian Najasyi terjadi di bulan Rajab pada tahun ke-9 Hijriah. Taib. Kaum muslimin ketika masih di periode Makkah, di fase Makkah, mereka pernah dua kali berhijrah ke negeri Habasyah meminta perlindungan, jaminan keamanan dari An-Najasyi. Dan ini sudah pernah kita lewati. Rombongan pertama mereka berangkat ke Habasyah pada bulan Rajab tahun ke-5 kenabian, 5 tahun setelah diangkatnya Muhammad SAW sebagai Nabi. Kemudian setelah itu, tidak lama kemudian hijrah periode yang kedua. Dan Nabi SAW, beliau pernah mengirimkan surat kepada Najasyi yang berisi ajakan untuk masuk Islam. Surat tersebut diterima dengan baik oleh Ashimah Ibnu Abhur radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau tertarik dengan Islam yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwa Ashimah sang Najasyi masuk Islam melalui perantara Ja'far Ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan awal kali keterangan yang cukup jelas tentang Islam, banyak hal yang diketahui oleh Najasyi tentang Islam di saat beliau kedatangan beberapa orang dari Quraisy yang membawa banyak barang-barang berharga, hadiah-hadiah dari ketua-ketua suku Quraisy. Tujuannya supaya kaum muslimin yang ada di Habasyah bisa dikembalikan ke Makkah, dibawa pulang. Mereka menemui Najasyi dan menyinggung tentang keyakinan Najasyi dan mayoritas penduduk negeri Habasyah saat itu yang sebagai orang-orang Nasara. Kecerdasan dari Najasyi tidak menerima rishwah, tidak menerima sogokan berupa bingkisan-bingkisan besar, hadiah-hadiah mahal dari Makkah tadi. Beliau pun memanggil perwakilan dari kaum muslimin. Dan yang maju ketika itu sebagai juru bicaranya adalah Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beberapa pertanyaan tentang Isa ibn Maryam, tentang Maryam alaihi salam ditanyakan oleh Ashimah kepada Ja'far dan Ja'far menjawabnya dengan baik. Lantas dengan itu Ashimah mengatakan kepada utusan-utusan Quraisy bahwa apa yang diyakini oleh orang-orang ini, oleh teman-temannya Muhammad, itu yang saya yakini, itu yang kami ketahui. Mereka tidak sedikit pun mencela Maryam, mereka tidak sedikit pun mencela Isa alaihi wassalatu wassalam. Dikembalikanlah semua barang-barang itu, ditolak oleh Najasyi dan disuruh pulang utusan-utusan dari Makkah tersebut. Tayyib. Ini awal kali masuk cahaya keislaman ke dalam hati Ashimah. Berikutnya disebutkan dalam beberapa riwayat, beliau kemudian rutin memanggil Ja'far ibn Abi Thalib dan yang lainnya untuk mempelajari lebih jauh tentang Islam. Beliau pun masuk Islam di tangan Ja'far ibn Abi Thalib dan selayaknya Muslim, beliau juga mengerjakan sholat, meskipun ini terjadi khilaf panjang di kalangan para ulama, apakah Najasyi melaksanakan sholat atau tidak. Karena ketika kematiannya, nanti akan kita bahas, beliau di tengah-tengah orang-orang Nasoro dan dimakamkan dengan ritual pemakaman Nasoro. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala disebutkan dalam Majmu' Fatawa, beliau menyebutkan bahwa Najasyi tidak melakukan sholat. Tapi dalam nukilan tersebut, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tidak membawakan riwayat dan juga tidak menukil ucapan dari imam sebelumnya. Namun, ini bukan pendapat pasti dari Ibn Taimiyah. Karena beliau menyebutkan di dalam kitab yang lain dan menukil dari beberapa tabi'in bahwa Ashimah melaksanakan sholat secara diam-diam. Tidak diketahui oleh kaumnya, bahkan tidak diketahui oleh keluarga kerajaan. Akhfa sholatahu, beliau menyembunyikan sholatnya. Maka ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah menunjukkan bahwa Najasyi tidak meninggalkan sholat. Beliau tetap melaksanakan sholat akan tetapi sesuai dengan kondisinya ketika itu. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kemudian juga Nabi SAW pernah mengirim surat yang lain kepada An-Najasyi. Dan ini juga sudah pernah kita bahas. Surat tersebut berisi permintaan dari Nabi SAW agar Ummu Habibah yang saat itu ada di Habasyah, termasuk dari kelompok Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, agar dinikahkan oleh Najasyi sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana kita lewati bahwa Najasyi memenuhi permintaan tersebut, menikahkan Ummu Habibah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Najasyi yang mempersiapkan maharnya dan seluruh biaya pesta pernikahan Ummu Habibah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian juga permintaan yang kedua, agar kaum muslimin yang masih tersisa di Habasyah dibawa ke Madinah bersama dengan Ummu Habibah yang telah dinikahkan oleh An-Najasyi tersebut. Dan beliau mengutus Amr ibn Umayyah al-Dhamri pada tahun ke-6 Hijriyah untuk menjemput mereka, dan diserahkanlah seluruh kaum muslimin yang ada di Habasyah ketika itu untuk pergi ke Madinah bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Berikutnya kisah kematian Ashimah. Disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, hadis nomor 1245. Kata Abu Hurairah, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyi fi yaumil ladzi mata fihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengumumkan kematian Najasyi fil yaumil ladzi mata fihi, di hari di mana Najasyi Ashimah meninggal dunia. Kharaja ilal musalla fa saffa bihim wa kabbara arba'an. Nabi SAW pun keluar bersama para sahabat menuju tanah lapang yang ada di dekat Masjid Nabawi. Di situ biasa untuk melaksanakan sholatul jenazah. Beliau keluar ke situ, mengajak semua sahabat yang ada dan melaksanakan sholat. Lalu sholat ini dikenal dengan nama sholatul ghaib. Sholatul ghaib dilakukan oleh Nabi SAW ini pertama kali untuk jenazah Ashimah yang ada di Ethiopia, di seberang laut sana. Qala fasaffa bihim wa kabbara arba'an. Lalu Nabi SAW membuat 4 saf di belakang beliau dan bertakbir 4 rakaat melaksanakan sholat jenazah. Ini ma'asyulah rahimani wa rahimakumullah, pertama kalinya dan terakhir kalinya Nabi SAW melaksanakan sholatul ghaib. Jadi tidak ada kejadian yang lain selain daripada jenazah Ashimah sang Najasyi ini, di mana Nabi SAW melaksanakan sholatul ghaib. Para ulama mereka menyebutkan lam yathbut 'anil Nabi SAW annahu shalla 'ala ghaibin siwahu. Tidak ada satupun dalil yang sahih bahwa Rasulullah SAW melaksanakan sholat ghaib kecuali hanya pada jenazah Ashimah sang Najasyi. Qala, disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar Alamin Nubala jilid yang ketiga halaman 260, beliau mengatakan wa sababu dzalika annahu mata baina qaumin nasara. Sebabnya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salatul ghaib? Karena kematian Najasyi ada di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah negerinya, dan posisi beliau sebagai raja. Di sana semua penduduknya saat itu belum ada yang masuk Islam. Semuanya adalah orang-orang Nasara. Walam yakun indahu man yusalli alaihi. Dan tidak ada satupun di negeri itu yang bisa melaksanakan sholat jenazah untuk jenazahnya Najasyi. Lianna sahabatal ladzina kanu muhajirin indahu kharaju min indihi muhajirin ilal Madinah 'ama Khaibar. Karena seluruh sahabat yang dahulu pada tahun kelima kenabian pernah berhijrah, mereka semua telah pulang, dijemput pada kisah yang kita sebutkan di atas tadi. Pada tahun ke-6 Hijriyah ketika terjadinya peristiwa perang Khaybar, semua dijemput dan berangkat ke Madinah sehingga tidak lagi tersisa satu sahabat di Habasyah. Taib. Maka jenazahnya Najasyi diprosesikan dengan prosesi Nasara. Tidak ada yang mengetahui bahwa Najasyi telah masuk ke dalam Islam. Ini sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melaksanakan salatul ghaib. Taib. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kisah tentang kematian An-Najasyi. Kemudian bait ini ditutup oleh Al-Imam Ibn Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullah, beliau mengatakan nalal fadla, dan dengan ini Najasyi mendapatkan keutamaan. Keutamaan apa? Nalal fadla wa syarafa bi an shalla alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keutamaan dengan disolati langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Haitsu lamma ahsana wafadata man hajaru ilaihi minal muslimin. Baik. Hal ini sebagai balasan baik, balas budi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada An-Najasyi, karena ketika itu telah memperlakukan para sahabat yang berhijrah ke Habasyah dengan baik dan mengurusi mereka dengan baik sampai dikembalikan, diantar untuk bergabung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ma'asyallahu rahimani wa rahmakumullah yang bisa kita bahas dari kisah kematian An-Najasyi. Berikutnya bait yang ke-92. Ahdath as-sanah al-ashirah min al-hijrah. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun ke-10 Hijriyah. Qala rahimahullah wa mata Ibrahimu fil 'amil akhiri wal bajaliyu aslama wasmuhu Jarir. Peristiwa pertama yang terjadi di tahun ke-10 Hijriah adalah peristiwa meninggalnya putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim ibnu Muhammad, putra beliau dari Maryah al-Qibtiyah. sudah pernah kita bahas kisahnya. Beliau meninggal 18 bulan setelah dilahirkan. Disebutkan oleh Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Tarikhul Islam jilid yang pertama halaman 468, wa kana umruhu lamma tuwfiya sanah wa nisf. Menurut Al-Imam Adz-Dzahabi, ketika Ibrahim meninggal, beliau berusia 1,5 tahun. Wa ghassalahu al-Fadlu ibn al-Abbas. Dan yang memandikannya adalah Al-Fadl ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Wa nazala qabrahu Al-Fadlu wa Usamatu ibn Zaid. Dan yang turun untuk menguburkan adalah Al-Fadl ibn Abbas dan Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhuma. Qala wa kana abyadan musammanan. Dan Ibrahim, kata Imam Adz-Dzahabi, adalah seorang yang sangat putih, putih bersih, cerah kulitnya, musamman dan agak gemuk, sedikit gempal. Qala katsirus syabah biwalidihi sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ibrahim meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat bersedih dengan kematiannya, sampai para sahabat mereka heran dengan tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tangisan beliau bukan tangisan karena mengingkari takdir, bukan tangisan karena tidak menerima takdir kematian Ibrahim radhiyallahu taala anhu, tapi tangisan rahmah, kasih beliau terhadap seorang anak kecil. Dan sudah kita lewati bagaimana meninggalnya Ibrahim alaihi salat radhiyallahu taala anhu, dipelukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakit. Ketika Ibrahim tersengal-sengal, itu dipangku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa meninggalnya Ibrahim ini bertepatan dengan peristiwa yang pertama kali terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang keduanya, yaitu peristiwa tentang terjadinya gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khawatir muncul anggapan, keyakinan yang pernah ada di masa jahiliyah bahwa gerhana matahari atau gerhana bulan itu terjadi karena kematian seorang tokoh besar yang hidup atau yang mati di zaman tersebut saat kejadian itu muncul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan peringatan kepada para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum bahwa peristiwa terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan itu bukan karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang, tapi itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Maka ketika terjadi gerhana tersebut, laksanakanlah sholat oleh kalian, banyak-banyaklah kalian bersodakoh, dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala sampai gerhana itu hilang. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Qala, kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi, wal bajaliyu aslama wasmuhu Jarir. Kisah yang lain yang terjadi di tahun ke-10 Hijriah adalah kisah kedatangan Jarir Ibn Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, datang kepada Nabi dan masuk Islam. Qala wa fis sanatil 'ashirah kana Islamu Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Taib. Disebutkan oleh Al-Amiri bahwa Jarir ibn Abdullah adalah pemuka, tokoh pimpinan dari kaumnya. Beliau datang dari kabilah Bajilah sehingga disebut dengan Al-Bajali. Nah, beliau tokohnya. Beliau adalah orang yang berwibawa, orang yang sangat disegani, orang yang apa namanya dihormati oleh kabilah Bajilah. Al-Imam Ibnu Al-Athir rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan kedatangan Jarir Ibnu Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu ke Madinah itu 40 hari sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata beliau, wa kana husnus surah. Jarir Ibnu Abdillah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang yang sangat tampan. Beliau putih, tampan. Faqala Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sampai-sampai Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memberikan julukan kepada Jarir Ibnu Abdillah, saking putihnya, saking tampannya beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Umar Ibnu Khattab, Jarir Yusufu hadhil ummah. Jarir Ibnu Abdillah adalah Yusufnya umat ini, saking tampannya beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Taib. Nah, ketika Jarir Ibnu Abdillah datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, idza atakum karimun, atau idza atakum karimu qaumin fa akrimu. Jika ada seorang mulia dari satu kaum yang mendatangi kalian, maka muliakan dia sebagaimana dia dimuliakan oleh kaumnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjamu Jarir Ibnu Abdillah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu dengan jamuan yang luar biasa. Baik. Disambut dengan luar biasa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini masyaallah rahimani wa rahimakumullah, kisah tentang kedatangan Jarir Ibnu Abdillah. Kita lanjutkan. Qala, bait yang ke-93, wa hajja hajjatal wada'i qarinan wa waqafal jum'ata fiha aminah. Peristiwa berikutnya, kisah berikutnya yang terjadi di tahun ke-10 Hijriah adalah kisah tentang hajjatul wada', haji pertama dan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa hajja hajjatal wada'i qarinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hajjatul wada', haji perpisahan, qarinan. Qarinan maksudnya adalah beliau melaksanakan haji dengan jenis haji qiran. Tapi ini terjadi khilaf ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Haji itu ada tiga, haji ifrad, haji qiran, dan haji tamattu. Nah, mana dari ketiga jenis haji ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para ulama berselisih pendapat dan panjang perselisihan mereka. Ada yang berpendapat bahwa Nabi melaksanakan haji ifrad, yang lain mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji qiran, yang lain mengatakan bahwa Nabi berhaji tamattu. Dan semua membawakan riwayat, semua membawakan dalil, dan dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama yang berpendapat dengan salah satu dari tiga pendapat tadi, semuanya adalah dalil-dalil yang kuat. Nanti insya Allah akan kita bahas. Qala wa waqafal jum'ata fiha aminan. Dan beliau melaksanakan wukuf di Arafah pada hari Jum'at, aminan, dengan penuh rasa aman. Al-Imam Ibn Sa'ad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, thumma hajjatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin nas sanata ashirin min muhajirihi wa hiya allati yusamman nasu hajjatal wada'. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji memimpin manusia pada tahun ke-10 Hijriah. Dan peristiwa haji ini dikenal oleh manusia, oleh kaum muslimin dengan nama hajjatul wada'. Sebagian juga menamakannya dengan nama hajjatul Islam, haji Islam, yang langsung dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Adapun asal atau dasar penamaan dari hajjatul wada', haji wada', ini berdasarkan dari khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah, dan ma'ruf khutbah ini disampaikan di Mina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza, bisa jadi aku tidak akan bertemu dengan kalian lagi setelah tahun ini. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat, menyampaikan wasiat seperti seorang yang hendak berpisah dengan keluarganya, panjang. Dan hadis tentang itu panjang sekali, banyak sekali faedah di sana. Nah, dari khutbah itulah maka dikenal oleh para ulama dengan nama Hajjatul Wada'. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Yang berikutnya tentang haji qiran tadi. Jenis haji yang mana yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah haji ifrad, haji qiran, atau haji at-tamattu'? Taib. Sebagaimana yang kita isyaratkan tadi bahwa perselisihan tersebut masing-masingnya menyebutkan dalil-dalil yang kuat. Semuanya kuat dan sisi pandangnya juga kuat. Contoh pendapat dari Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa haji wada' yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haji ifrad. Sedangkan Al-Hanabilah, mazhabnya Imam Ahmad, mengatakan bahwa hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haji tamattu'. Dan Al-Hanafiyah, pendapatnya Abu Hanifah, mengatakan bahwa haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haji qiran. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau menyimpulkan tentang pendapat-pendapat yang ada dengan dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama dari masing-masing madhab tersebut. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj jilid yang ke-8 halaman 135. Kata An-Nawawi, wa amma hajjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fakhtalafu fiha hal kana mufridan aw mutamatti'an am qarinan. Wa hiya thalathatu aqwalin lil ulama. Ini tiga pendapat besar para ulama. Bihasabi madzahibihim as-sabiqah. Sesuai dengan madhab yang sudah disebutkan. Wa kullu ta'ifatin rajahat naw'an wa da'at anna hajjatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat kadzalik. Dan masing-masing merojihkan, menguatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan satu dari tiga jenis haji tersebut dengan dalil-dalil mereka. Lalu kata An-Nawawi, was-sahih, yang benar menjamak pendapat itu dan dalil-dalil yang ada, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali beliau keluar dari Madinah, beliau berniat dengan niat ifrad, dengan niat haji ifrad. Yang lain akan menyebutkan lebih mutlaknya lagi untuk menjamak pendapat-pendapat dan dalil-dalil yang ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau keluar dari Madinah itu belum niat dengan satu jenis haji dari tiga jenis tersebut. Beliau hanya berniat ihram secara umum saat keluar dari Madinah. Qala thumma ahrama bil umrah ba'da dzalik. Di tengah perjalanan baru beliau memasukkan niat umrah dalam ihram yang pertama tadi. Sehingga kalau dimasukkan niat umrah ya antara dua, haji qiran atau tamattu. Fa asbaha qarinan. Menurut Al-Imam An-Nawawi, jadilah hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam haji qiran. Dan ini menurut pendapat Al-Hanafiyah, pendapatnya Abu Hanifah. Nabi keluar dengan niat ifrad, di tengah perjalanan beliau masukkan niat umrah, maka jadilah haji qiran. Wa man rawat tamattu. Sedangkan untuk menjamak bagi yang mengatakan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haji tamattu, arada at-tamattu'a al-lughawi. Mereka memaksudkan, yaitu pendapatnya Al-Hanabilah, madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, mereka memaksudkan makna tamattu' itu bukan haji tamattu' secara definitif, tapi yang dimaksud adalah tamattu' secara lughawi, secara tinjauan bahasa. Kalau tamattu' secara tinjauan bahasa, berarti maknanya adalah qiran, meniatkan haji dan umrah dalam satu perjalanan. Qala wa ziyadatun fil iqtisar ala fi'lin wahid. Dan beliau mencukupkan amalan umrah masuk dalam amalan haji. Baik. itu secara definisi adalah haji qiran. Nah, ini yang dimaksud oleh mazhab al-Imam Ibn Hanbal rahimahullahu taala, Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala. Mutamatti' secara lugawi, bukan maksudnya haji tamattu'. Wa bihadzal jam' tantazimu al-ahaditha kulluha. Dan dengan cara menjamak seperti ini, maka seluruh hadis-hadis yang datang semuanya bisa dijamak, dikompromikan. Tidak apa namanya kontradiksi antara riwayat-riwayat yang datang mengenai hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini masyaallah rahimani wa rahimakumullah secara ringkas tentang hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibahas oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah panjang, ada beberapa puluh lembar beliau membahasnya, termasuk juga berkaitan dengan khilaf-khilaf itu tadi. Si yang berpendapat ini dalilnya apa, sisi rojihannya dari mana, yang berpendapat yang kedua qiran sisi dalilnya dari mana, pendalilannya dari mana, dan seterusnya. Dan Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau tidak menyimpulkan, mengembalikan kepada riwayat-riwayat yang ada. Maka kesimpulan dari Al-Imam Munawi rahimahullah taala tadi adalah kesimpulan yang cukup bagus, menjamak seluruh riwayat-riwayat yang ada sehingga riwayat-riwayat tersebut tidak terkesan kontradiktif tentang perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.